berani jujur adalah sebuah kata yang menyedihkan. Tak berani jujur sungguh orang yang tidak menyenangkan. Seorang suami atau istri yang tak berani jujur pada pasangannya sangat memprihatinkan, karena mereka akan menciptakan tembok tinggi di dalam sebuah kehidupan kebersamaan yang seharusnya indah. Ada sebuah pemisah yang tak tampak kasat mata, tapi sangat terasa kehadirannya. Ya, tidak berani jujur adalah tembok yang sangat menakutkan. Muncul kecurigaan antar pasangan. Tak berani jujur juga menghukum diri karena menyimpan terlalu banyak misteri yang tak terselesaikan, menumpuk dalam dada. Menguasai diri menghilangkan kenikmatan, mengganggu kebahagiaan. Kehadiran diri seakan seperti diamati, bahkan ditelanjangi, karena menyimpan terlalu banyak misteri, karena tak berani jujur pada diri atau pada orang di sekitar diri, pada diri atau pada orang lain, pada diri bahkan pada orang yang terdekat seperti suami dan istri. Nah, haruskah kita menghukum diri kita dengan tak berani jujur? Seperti seorang bawahan terhadap atasan, atau atasan terhadap bawahan, haruskah kita menghukum diri kita dengan tidak berani jujur? Seperti seorang pemuka agama dengan umat yang biasa-biasa, atau umat yang menyembunyikan diri dalam ketidakjujuran dan selalu diwarnai ketakutan, sewaktu-waktu terbongkar semuanya. Mari pikirkan baik-baik. Jangan pernah membangun penjara dalam hidup ini dengan tak berani jujur. Tak berani jujur adalah penjara yang menakutkan, akan menghukum kita sepanjang kehidupan. Tak berani jujur itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, virus yang mematikan. Tak berani jujur, ingat, dia bukan saja mencipta misteri, tapi kekecewaan yang menakutkan. Ia tak sekadar membatasi diri, tapi memenjarakan dalam keabadian. Ya, tak berani jujur, jangan dipelihara. Itu sikap yang salah. Tak berani jujur, harus dibuang dari kehidupan. Karena memang, sudah seharusnya demikian. Tak berani jujur, semoga tak menghinggapi, tak menghidupi kehidupan kita. Tak berani jujur, jangan pernah ada. Karena kejujuran sangat menyenangkan. Kunci kemenangan. Kejujuran menciptakan rasa, mengikat kebersamaan menjadi luar biasa. Alangkah indahnya jika Anda berani jujur antara suami dan istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan, dalam kebersamaan kehidupan. Selamat berani jujur. Bersama saya, Bigman Sirait.